بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب كرامات الأولياء وفضلهم. عقد هذه الترجمة لبيان كرامات الأولياء، والأولياء هم من وفقهم الله عز وجل لحسن الإقبال عليه إيمانا وعملا، إيمانا بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، وعملا بطاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وصدر رحمه الله هذه الترجمة بآية كريمة من سورة يونس، فيها بيان من هم أولياء الله. إذا قيل من هم أولياء الله، ما صفتهم؟ جواب ذلك في هذه الآية التي بدأ بها، وهي قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فإن هذه الآية الكريمة فيها بيان لحقيقة الولي ومن هم أولياء الله، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى صفتين: لا يكون المرء وليا لله إلا بهما، وهما الإيمان والتقوى. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما بدون الإيمان أو بدون التقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. والإيمان إذا جمع مع التقوى يتناول الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وأعظم ذلك أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر. والتقوى يراد بها في هذا الموضع تجنب النواهي والبعد عن الحرام، وأعظم ذلكم الشرك بالله، فإنه أعظم النواهي. ولا يمكن أن يكون شخص وليا من أولياء الله إلا إذا كان من أهل هذين الوصفين العظيمين: الإيمان والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, itu bab karamatil auliya wa fadlihim, bab tentang karamah-karamah para wali dan keutamaan-keutamaan atau kemuliaan para wali. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang karamat-karamat para wali, dan juga menjelaskan tentang siapa itu para wali dan para aulia. Para wali, mereka adalah orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan amalan, yaitu mereka penuh dengan keimanan, beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka juga disertai dengan amalan soleh, yaitu menjalankan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ala an inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para wali-wali Allah adalah mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Ayat ini yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan siapa itu para wali. Ya, jadi kalau ada yang bertanya siapa itu para wali, maka jawabannya adalah ayat ini. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsanun. Bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah, pada janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Dan ini merupakan kemenangan yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ya, menjelaskan tentang hakikat daripada wali, yaitu seorang dikatakan wali jika memenuhi dua persyaratan, dua sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, sifat iman dan sifat takwa. Dan tidak mungkin seorang menjadi wali kecuali dengan dua sifat ini, keimanan dan ketakwaan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang tidak memiliki iman dan takwa, maka mustahil menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna iman dan makna takwa, ya, iman kalau bergabung dengan takwa, maka makna iman adalah yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan untuk diimani dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang paling agung yang kita diperintahkan untuk mengimaninya adalah rukun iman yang keenam. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar wa khairi wa syarri. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada takdir, kepada hari akhirat. Ini kemudian juga setelah itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa, takwa jika digandingkan dengan keimanan, maka dia berkaitan dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tidak mungkin menjadi seorang wali kecuali jika dia seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayat al-karimah kama 'arafna ma'ashara al-mustami'in fiha bayan li haqiqah al-wali. وإذا عرف ذلك فإن المرء يحصل عنده ما يستطيع أن يميز به بين الأولياء ومن حصل على يديهم خارق هو من باب الكرامة وبين أهل الضلال، وأن ما حصل على أيديهم من خوارق العادة من الشيطان ومن التلبيس على عباد الله سبحانه وتعالى. لأن ثمة مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب، أنه استقر عند كثير من العوام أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله، وهذا غلط كما بين ذلك أهل العلم. لأن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فاحتاج في هذا المقام من يستدل على ولاية المرء لله إلى فارق. وأولى ما يمكن أن يميز به بين هؤلاء وهؤلاء أن يكون الشخص متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي. فالمتمسك بالأوامر الشرعية والنواهي هذا من علامات الولاية ودلائلها، على أن المتمسك بالأوامر الشرعية ما يزكي نفسه، ما يقول أنا كذا وأنا كذا، بل يتواضع لله ويحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه عليه. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sebagaimana tadi telah kita jelaskan menjelaskan tentang hakikat daripada wali. Dengan ayat ini maka seorang bisa membedakan mana yang disebut dengan wali-wali Allah yang terkadang muncul dari mereka perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang ajaib yang disebut dengan khariqul adah, yang tidak biasa dengan adat yang terjadi, artinya yang keajaiban. Dan dia bisa membedakan mana yang keajaiban yang muncul dari ahlul dolal, ya, karena ahlul dhalal, para pelaku kesesatan, mereka juga terkadang melakukan hal-hal yang menakjubkan, yang dibantu oleh syaitan. Karena di sana ada problem yang besar. Sebagian manusia, sebagian orang, mereka menjadikan adanya khurqul adah, adanya suatu keajaiban, ya, sebagai dalil bahwasanya itu menunjukkan orang yang melakukannya adalah wali. Padahal tidak mesti, ya. Padahal tidak mesti, oleh karenanya terkadang terjadi keajaiban pada tukang sihir, pada dukun dengan bantuan setan-setan mereka. Dari sini sangat penting untuk mengetahui adanya al-fariq, pembeda antara mana wali Allah dan mana yang wali setan. Dan di antara hal yang paling penting untuk diketahui yang disebut dengan wali Allah, yaitu seorang yang dia berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan disertai orang tersebut tidak sombong dan tidak angkuh. Dia tidak merekomendasi dirinya, tidak mentazkiyah dirinya, tidak mengatakan saya adalah ini, saya adalah ini. Tapi dia orang yang tawadhu, ya, tawadhu, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala agar atas apa yang Allah berikan kepada dia, bukan dia jadi menjadikan kelebihannya tersebut sebagai perkara yang dia sombong-sombongkan. وما يتعلق بكرامات الأولياء ينبغي أن يعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء والتصديق بها واعتقاد أنها حق أمر اتفق عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة ودل عليه القرآن كما سيأتي فيما ساقه النووي رحمه الله من آيات ودلت عليه الأحاديث والآثار المتواترة عن الصحابة وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمهم الله تعالى لكن ينبغي أن يعلم أن الناس انقسموا في كرامة الأولياء إلى ثلاثة أقسام قسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا تجاوزوا فيها الحد حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء المزعومين ما هو من خصائص الله كقول بعضهم إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها قول بعضهم إنه يعطى أي شيء أراده قول كن فيكون أو قول بعضهم لا يعزب عنه مقدار ذرة أو نحو ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة وهذه ورطت كثير من العوام بالتعلق بهؤلاء الأولياء المزعومين والتوجه إليهم بالقلب والطلب والسؤال وهذه مصيبة عظمى تفضي بالإنسان إلى نقض الدين وهدمه يقابل هؤلاء قسم آخر جفوا في شأنها وفرطوا فقالوا بإنكار الكرامة ونفوا وقوعها وهذا أيضا ضلال ومصادمة للنصوص الواضحة البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقسم ثالث أهل وسط واعتدال وهم الخيار لتوسطهم بين الطرفين المذمومين حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين وهم أهل السنة والجماعة فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة وجانبوا غلو من غلا وجفاء من جفاء. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berkaitan tentang karamat-karamat para wali, ketahuilah beriman tentang adanya karamat-karamat para wali, bahwasanya karamat itu ada, telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih serta asar-asar yang mutawatir dari para sahabat. Akan tetapi perlu diketahui, sikap manusia terhadap karamat ada tiga model. Yang pertama, model manusia yang gulu, ya, tentang masalah karamat para wali, sampai-sampai mereka menyatakan wali-wali yang mereka anggap sebagai wali tersebut memiliki karamat-karamat sama seperti apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai mengangkat para wali tersebut ke derajat yang melampaui batas sampai pada derajat Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan mereka, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Kalau hamba-hamba tersebut tidak mau terjadi hari kiamat, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, jadi ini seakan-akan hamba-hamba wali-wali ini ngatur-ngatur Allah. Jadi kata mereka, kita punya wali-wali, kalau wali-wali itu tidak mau ada hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Sebagian mereka mengatakan ada wali yang dikasih kalimat kun. Kalau walinya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini wali juga berlebihan terhadap wali ini, seakan-akan mengatur alam semesta jika mengatakan kun fayakun. Atau mengatakan wali mengilmui segala sesuatu, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmu wali. Ini merupakan kekufuran yang sangat jelas, ya. Yang merupakan sikap berlebih-lebihan kepada para wali-wali mazumin, wali-wali yang tidak benar, wali-wali palsu. Gara-gara sikap-sikap berlebihan seperti ini menyerumuskan banyak orang awam, ya, menjadikan orang-orang terikat dengan para wali-wali ini, ya, terikat dengan para wali-wali ini, kemudian akhirnya mendatangi para wali tersebut, meminta hal-hal kepada para wali-wali tersebut, karena mereka meyakini wali-wali memiliki kemampuan yang luar biasa, yang hampir-hampir atau sama dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini model pertama. Model yang kedua adalah kelompok yang mereka melakukan jafa, yaitu tidak peduli dengan karamat, mereka tidak percaya dengan karamat, mereka mengatakan karamat itu hanya khurafat, tidak ada. Dan ini merupakan kesesatan dan bertentangan dengan nas-nas yang ada dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan bahwasanya karamat itu ada. Dan jenis manusia yang ketiga adalah ahlu wasat, yaitu orang-orang yang di tengah sifatnya. Tengah, ya, mereka tidak terjerumus pada perkara-perkara yang berlebih-lebihan, dan mereka juga tidak terjerumus pada perkara yang sangat berkurang-kurangan, sehingga mereka berada di tengah. Mereka menetapkannya adanya karoma-karoma Allah, karoma-karoma para wali berdasarkan dalil-dalil yang ada. Qala rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala wa huzzi ilayki bijid'in nakhla tusaqit 'alayki rutaban جنية فكلي واشربي وقري عينا. هذه الآية ساقها لما فيها من كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها مريم. قال وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن جذع النخلة متين للغاية، وأن تحريك لا يحصل به تساقط الرطب كما هو معهود ومعروف، وهي عند جذع النخلة تحركها بيدها فيتساقط عليها الرطب، وهذا خلاف العادة، خلاف المعتاد. تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا. فكلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء، وقري عينا أي بالمولود عيسى عليه السلام. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat dalam surat Maryam tentang kisah karamat yang Allah berikan kepada Maryam, ibunya Nabi Isa, ya, yaitu Allah berfirman wa huzzi ilayki bijidhin nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina, maka goyangkanlah pangkal pohon korma, maka niscaya akan jatuh kepadamu buah-buah korma yang masak yang siap untuk dimakan. Kata Allah fakuli washrabi, makan dan minumlah dari air, makanlah korma tersebut dan minumlah air, wa qarri aina, dan bergembiralah dengan lahirnya putramu Isa bin Maryam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan karamah, karena kita tahu pohon korma pohon yang kuat, ya, kalau seorang dalam keadaan ingin melahirkan dalam keadaan payah kemudian menggoyangkan akar pohon korma, maka tidak akan terjadi apa-apa, goyangan tersebut tidak bisa menggoyang korma. Akan tapi ternyata tatkala Maryam menggoyangkan dengan tangan yang lemah tersebut, buah-buah korma bisa jatuh. Ini menunjukkan karamah yang Allah berikan kepada Maryam. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها كرامة أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. فيقول لها زكريا أنى لك هذا، قالت هو من عند الله أي فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به ومن من به علي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ayat berikutnya kisah tentang Zakaria yang Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa, Zakaria mendapati ada rizki, ada makanan yang tersedia di sisi Maryam. Qala ya Maryam anna laki hadza, maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini, rizki ini? Dia menjawab, qalat huwa min indillah, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang jadi perhatian kita adalah karamah yang dialami oleh Maryam lagi, yaitu tiba-tiba muncul makanan tanpa dia usahakan, tanpa dia cari, tanpa ada rasa letih, tahu-tahu makanannya terhidangkan dengan sendirinya. Sehingga waktu ditanya dari mana kau dapatkan, maka dia mengatakan min indillah, bahwasanya makanan tersebut dari karunia Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى في ذكر ما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الكهف حيث اعتزلوا قومهم في أجسامهم بالبعد عنهم وعما أماكنهم وفي أديانهم بترك الشرك الذي هم عليه والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. فأووا إلى الكهف اختفوا فيه ونشر الله سبحانه وتعالى لهم في الكهف من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا فحفظ لهم أديانهم سبحانه وتعالى وحفظ لهم أبدانهم وبقوا تلك المدة في الكهف ولم يحصل لأبدانهم أي ضرر 309 سنوات وهي مدة ليست بالقليلة. وهيأ الله سبحانه وتعالى لهم في الكهف مكانا مناسبا كما قال جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين, أي أن الله حفظهم من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها مما يكون سببا لفساد الأبدان. وقوله وهم في فجوة منه, أي في مكان متسع من الغار يطرقهم الهواء وفي طرق الهواء لهم زوال الوخم والتأذي بالمكان الضيق مع طول المكث. فهذه كرامة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها, وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه. Ayat berikutnya yaitu kisah tentang ashabul kahfi yang Allah berikan karama kepada mereka. Allah berfirman wa idza atazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi, jika kalian telah meninggalkan mereka, yaitu kaum mereka yang melakukan kesyirikan, wa ma ya'budun, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa'u ilal kahfi, maka pergilah kalian menuju ke goa, yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, maka Allah akan memberikan sebagian rahmatnya kepada kalian dan Allah akan persiapkan perkara yang bermanfaat bagi kalian yang kalian butuhkan. Kata Allah, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dan kau melihat matahari jika terbit maka akan condong menjauh ke arah kanan dari gua mereka. Wa idza gharabat taqriduhum dzata syimal, dan tatkala matahari tenggelam sinarnya pun ke arah sebelah kiri dari gua, dari tempat-tempat tidur mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang karamah yang Allah berikan kepada ashabul kahfi tatkala mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mereka meninggalkan kaum mereka dan meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ya melindungi mereka, Allah menjaga mereka. Allah menyuruh mereka untuk pergi ke kahfi, ke goa. Dan Allah menjanjikan akan memberikan rahmatnya kepada mereka dan Allah menyiapkan perkara yang bermanfaat bagi mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga, tidak hanya menjaga menyelamatkan agama mereka karena mereka dipaksa untuk berbuat kesyirikan, Allah selamatkan agama mereka. Dan Allah juga selamatkan tubuh-tubuh mereka, ya. Tubuh-tubuh mereka. Bagaimana tidak mereka tidur dalam goa kahfi dengan waktu yang lama 309 tahun dan ini bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama, akan tapi tidak terjadi kerusakan sama sekali pada tubuh mereka. Oleh karenanya Allah sebutkan bagaimana mereka dipilihkan tempat yang pas sehingga tatkala matahari terbit sinarnya ke arah samping tidak mengenai tubuh mereka. Dan demikian juga tatkala matahari akan menyingsing, matahari akan tenggelam, sinarnya juga tidak mengenai tubuh mereka sehingga tubuh mereka tidak terkena dengan sinar matahari yang bisa jadi mengganggu merusak tubuh mereka. Dan juga mereka dikatakan hum fi fajwatin min, mereka berada di tempat yang agak lapang ya, sehingga lubang yang agak besar sehingga angin bisa masuk, hawa bisa masuk ke dalam tempat tersebut, dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap jasad-jasad mereka. Qala rahimahullah wa an Abi Muhammad عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الضيافة لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: هذا من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية: إن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لا تلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت سل أضيافك، فقال صدق أتانا به، فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال آخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا خراكم، هات طعامك، فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا. متفق عليه. قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة هو الغبي الجاهل. وقوله فجدع أي شتمه، والجدع القطع. قوله يجد علي هو بكسر الجيم، يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب. هذا الحديث واضح في هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أبو بكر، وأبو بكر هو أفضل الأولياء في جميع الأمم، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومكانته من الدين علية لا تخفى على مسلم، بل مكانته لا تخفى إلا عن من جهل الإسلام وجهل فضل أهله، فإن أبا بكر هو أفضل المسلمين وأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه كرامة أكرمها الله سبحانه، أكرمه الله بها بأن كثر جل وعلا من عليه بتكثير الطعام كما جاء وصف ذلك في هذا الحديث العظيم. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis yang panjang yang menceritakan tentang karamah yang Allah berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan bahwasanya ashabu Suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di Suffah, mereka adalah orang-orang yang miskin. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata suatu hari, barang siapa yang punya makanan, maka untuk dua orang, maka bawalah orang ketiga ya, dari ashabu Suffah. Jadi ashabu Suffah orang miskin sehingga perlu dikasih makan. Wa man kana indahu ta'amun ta'amu arba'ah, barang siapa yang memiliki makanan cukup untuk empat orang, maka bawalah orang kelima dan orang enam. Jadi empat orang, empat makanan buat empat orang dimakan oleh enam orang atau lima orang, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar membawa tiga orang ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10 orang. Jadi Abu Bakar memberi makan kepada 3 orang, Rasulullah sallallahu memberi makan kepada 10 orang. Dan Abu Bakar makan malam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai salat Isya. Selesai salat Isya, maka Abu Bakar pulang setelah melewati beberapa waktu malam. Lalu istrinya berkata kepada Abu Bakar, "Apa yang menghalangi engkau sehingga kau tidak menemui tamu-tamumu?" Maka Abu Bakar bertanya, "Kau belum kasih makan malam kepada tamu-tamuku?" Kata istrinya, "Mereka enggan makan sampai engkau datang, padahal kami telah menawarkan makanan kepada mereka." Maka Abdurrahman bin Abi Bakar mengatakan, "Aku pun pergi dan aku sembunyi." Lalu Abu Bakar memanggilku dengan mengatakan, "Ya Gunthar." Fajadda'a wa sabba. Abu Bakar marah ya, tatkala mengetahui tamu-tamunya belum makan. Maka Abu Bakar memanggil putranya dengan mengatakan, "Wahai yang apa namanya yang jahil ya." Abu Bakar mencerca anaknya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Makanlah." Maka dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan makan." Lalu Abu Bakar bersumpah, "Ma kunna na'khudz min luqmatin illa raba min asfaliha akthar minha hatta syabi'u." Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah," kata Abdurrahman, putranya Abu Bakar, "demi Allah kami tidaklah memakan satu suapan dari makanan tersebut kecuali dari bawah tempat makan tersebut bertambah makanan lebih banyak daripada sebelumnya, sampai akhirnya tamu-tamu Abu Bakar tersebut menjadi kenyang dan makanan menjadi lebih banyak daripada sebelumnya." Maka Abu Bakar melihat kepada istrinya dan berkata kepada istrinya, "Ya ukhta bani firas, ma hadha?" Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka istrinya berkata, "Makanan sekarang lebih banyak daripada sebelumnya, bahkan 3 kali lipat lebih banyak." Maka Abu Bakar pun makan dari makanan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kana dzalika minasyaitan yakni yaminahu. Ya, Abu Bakar menyesal tadi telah mengatakan demi Allah saya tidak akan makan. Ya, sehingga Abu Bakar mengatakan sumpahnya tadi yang mengatakan demi Allah saya tidak makan merupakan sumpah adalah dari syaitan. Kemudian Abu Bakar pun makan satu suapan ya, dari makanan tersebut. Kemudian dia bawa makanan tersebut yang tadi, makanan yang bertambah-tambah tadi, dibawakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanan tersebut berada di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kami, kata Abdurrahman, putranya Abu Bakar, antara kami dan antara kaum tersebut ada perjanjian. Dan telah berlalu perjanjian tersebut, maka kami pun berpisah ya, menjadi 12 orang, masing-masing setiap orang ada beberapa, setiap orang ada beberapa orang, dan Allah alam maka berapa orang yang dibawa oleh masing-masing orang, artinya 12 orang, kemudian masing-masing membawa orang lain untuk makan bareng. Fa'akalu minha jami'an ajma'un, dan seluruhnya makan dari makanan yang dibagi jadi 12 orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar bersumpah tidak mau makan makanan tersebut. Maka istrinya bersumpah juga tidak akan makan makanan tersebut. Dan para tamu juga bersumpah mereka tidak akan makan makanan tersebut. Sampai Abu Bakar makan. Maka Abu Bakar mengatakan, ini dari syaitan. Sumpah ini ya, saling menyumpah, saling sumpah, kamu tidak, saya tidak akan makan. Para tamu juga mengatakan, kami tidak akan makan sampai kau makan. Maka akhirnya Abu Bakar menyadari dari syaitan, lalu dia menyuruh untuk mendatangkan makanan, lalu Abu Bakar makan, dan para tamu juga makan. Dan tidaklah mereka mengangkat suapan dari tempat makanan tersebut, kecuali dari bawah bertambah banyak makanan tadi. Lebih banyak daripada sebelumnya. Maka Abu Bakar bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang terjadi? Ya. Maka istrinya mengatakan, makanan sekarang lebih banyak daripada sebelumnya, dari sebelum kita makan. Maka mereka pun makan bareng-bareng. Kemudian Abu Bakar mengirim sebagian makanan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwasanya Nabi pun makan dari tempat itu juga, dari makanan yang merupakan karomah bertambah banyak tadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman, segera urusi tamu-tamumu. Aku akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar setelah membawa tamunya ke rumahnya, tiga orang tadi, Abu Bakar minta izin ingin pergi ke Nabi, dan Abu Bakar menyuruh putranya Abdurrahman untuk mengurusi tamu-tamunya. Fafruk min kirahum qabla an aji. Buatlah mereka makan, jamulah mereka sebelum aku datang, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun pergi, maka Abdurrahman pun pergi, kemudian mendatangi tamu-tamunya, tamu-tamu yang ada di rumah Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman berkata, makanlah wahai tamu-tamu. Maka para tamu mengatakan, di mana tuan rumahnya, yaitu di mana Abu Bakar? Kata Abdurrahman, putranya Abu Bakar, makanlah. Mereka berkata, kami tidak akan makan sampai datang tuan rumah. Maka mereka berkata, bawa pergi jamuan makanan kalian. Jadi mereka tidak mau makan. Jika datang tuan rumah, jika datang Abu Bakar, ya, kemudian dia tidak mau makan, maka dia akan mendapati perkara yang tidak baik dari kami, atau perkara yang besar. Jadi mereka ingin mereka makan bersama. Maka Abu Bakar Abdurrahman mengatakan, saya tahu bahwasanya Abu Bakar akan marah kepadaku. Ya, karena tamu-tamunya tidak mau makan. Kata Abdurrahman, saya tahu ayahku akan marah kepadaku. Tatkala Abu Bakar datang, maka Abdurrahman putranya pun agak menyamping, yaitu menjauh. Kemudian dia bertanya, apa yang telah kalian lakukan? Ya, maka sang putra Abdurrahman mengabarkan bahwasanya mereka tidak mau makan. Maka atau keluarganya mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya tamu-tamu belum makan. Maka di situ Abu Bakar pun memanggil putranya, wahai Abdurrahman. Kata Abdurrahman, saya pun terdiam, saya tidak menjawab. Kemudian Abu Bakar memanggil lagi, wahai Abdurrahman. Kata Abdurrahman, saya pun diam. Kemudian Abu Bakar karena marah dia mengatakan, ya gunsar, wahai jahil. Ya, artinya jahil. Abdurrahman agak marah kepada Abu Bakar. Aku bersumpah kepada engkau, jika engkau mendengar perkataanku, mendengar suaraku, maka datanglah. Maka aku pun keluar dari tempat persembunyianku. Jadi Abdurrahman karena tahu Abu Bakar akan marah, dia bersembunyi. Tatkala ayahnya sudah bersumpah, maka dia pun keluar menemui ayahnya. Kemudian aku berkata, tanyalah kepada tamu-tamumu. Ya, maka tamu-tamu berkata, Abdurrahman benar. Ya, dia telah mendatangkan makanan kepada kami, namun kami tidak mau makan. Kami mengatakan kami tidak akan makan sampai tuan rumah makan. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah malam ini aku tidak akan makan. Maka tamu-tamu yang lain juga mengatakan, demi Allah kami juga tidak akan makan sampai kau makan. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak menerima jamuanku? Maka marilah makanan tersebut. Maka dihidangkanlah makanan. Maka Abu Bakar mengatakan bismillah, kemudian dia makan dan dia mengatakan ula minasyaitan, tadi sumpah-sumpah kita tadi dari syaitan. Maka Abu Bakar pun makan dan seluruhnya juga ikut makan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi kisah tentang bagaimana sangat jelas tentang karamah yang Allah berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar adalah pimpinan para wali dan dia adalah wali yang paling afdal dari seluruh umat-umat ya. Dari seluruh umat para anbiya yang paling afdal adalah wali yang paling afdal adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para ulama mengatakan afdalun nas ba'dal anbiya, orang yang paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang ragu akan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kecuali orang yang jahil, yang tidak mengerti ya. Oleh karenanya ini adalah karamah yang Allah berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan banyaknya makanan ya di rumah Abu Bakar, kemudian jika dimakan makanan tersebut semakin bertambah-tambah. رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإيك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. وهذا فيه فضيلة عمر بن الخطاب وأنه من خيار أولياء الله وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن قوة الإيمان وكثرة الطاعة والعبادة والبعد عن الحرام سبب لتوفيق العبد لتوفيق العبد للعلم والنور والفرقان كما قال الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun." Sungguhnya dahulu dari umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, yaitu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa iyyaku fi ummati ahadun," kalau ada seorang di umatku yang masih diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, "fa innahu Umar," maka dia adalah Umar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Aisyah, dan pada riwayat keduanya berkata Ibnu Wahbin, "Muhaddatsun" artinya mulhamun, yaitu orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ini sangat kita ketahui bahwasanya setelah Abu Bakar yang paling afdal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang yang memiliki iman yang tinggi ya, seorang memiliki ketakwaan yang tinggi, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu, Allah akan berikan dia kepada dia cahaya, Allah akan berikan kepada dia furqan ya, orang berikan bisa membedakan antara hak dan batil, Allah berikan kepada dia cahaya dan ilmu. Allah berfirman wattaqullaha wa yuallimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah maka niscaya Allah akan mengajarkan kalian, berikan ilmu kepada kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian pembeda, yaitu yang bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Oleh karenanya Umar, karena ketakwaannya, Allah berikan kepada dia ilham untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia nur, Allah berikan kepada dia furqan. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa belajar dan bisa mengamalkan apa yang kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurus segala urusan kita dan tidak menyerahkan segala urusan kita kepada kita meskipun hanya sekejap mata. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.